wasallam man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Yang melakukan muhdats bid'ah atau melindungi muhdits pelaku-pelakunya, maka dia dilaknat oleh Allah, para malaikatnya, dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sorfan wala adla. Yawmal qiyamah, Allah tidak akan terima darinya yang amalan wajib ataupun sunnah. Besarnya dosa orang yang mengangkat dan memulai muhdatsatil umur, dia yang ajarkan, dia yang menyerukan dan membela-bela, mempertahankan segala muhdatsat dalam agama Allah. Begitu pula awa muhdisa, melindungi pelaku-pelakunya. Melindungi pelaku-pelakunya agar tidak ditegakkan hukum kepadanya. Melindungi pelakunya agar aman dari hujatan, sehingga dia bela, dia tutup-tutupi kebid'ahannya. Bahkan para ulama sebutkan sangat dikhawatirkan masuk dalam hadis ini awa muhditha, yang memberi kelonggaran, memberi fasilitas kepada mereka untuk iwa, karena awa dari iwa, ma'wa. Ma'wa itu tempat tinggal, di mana dia di situ nyaman dan tenang, istirahat. Dikhawatirkan masuk di sini mereka yang memberi fasilitas tempat tinggal bagi pelaku-pelaku bid'ah muhdatsat, seperti di haram, yang punya hotel, menerima dan memberi fasilitas itu kepada orang-orang Syiah, Rafidhah, alaihi minallah ma yastahiqun. Awa muhditha, dia yu'wi, menaungi, memberi tempat tinggal kepada mereka, walaupun dibayar, tapi dengan itu ada iwa yang dia berikan kepada mereka. La alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sorfan wala adla. Maka ini terhib, ancaman besar bagi mereka yang masih ada rasa takutnya. Wa qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, hadis ma'ruf. Wa qala kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadhihi ahadith sahihah. Wa madaru usuluddin, wa madaru usuliddin wa ahkamihi ala hadhil ahadith wa nahwiha. Bahkan ini menjadi poros utama agama ini dan hukum-hukumnya. Kembalinya kepada hadis ini. Artinya hadis agung ini induk semang dari sekian ribu atau sekian ratus ribu hadis yang begitu banyak, menginduknya kembali ke sini. Sebagaimana Imam Ahmad katakan, amalan orang semuanya kembali kepada syariat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, yang halal, yang haram, dan itu yang terwakili oleh hadis Nu'man, al-halal bayyin wal-haram bayyin, ini yang sepertiga. Dalam pengamalannya, orang dituntut ikhlas, pembenahan niatnya, itu terwakili dalam hadis Umar, innamal a'mal bin niyat, sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir hadis ini, dalam pengamalannya tidak hanya ikhlas tapi dituntut sesuai dengan sunnah Rasul, kalau tidak akan tertolak. Maka itu kata Imam Syafi'i teranggap sepertiga dari ilmu induk dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya pilihan para ulama terhadap hadis itu melalui seleksi yang luar biasa, dan mereka a'immah huffaz jahabidah, para huffaz yang hafal jutaan, ratusan ribu hadis. Dan itu mereka hafal, seperti kata Abu Zur'ah, aku menghafal 200 ribu hadis, 200 ribu hadis, seperti kalian menghafal Qulullahu Ahad. Layaknya orang baca Qulullahu Ahad kapanpun gak perlu muroja'ah. Gak perlu, sebentar-sebentar tak, muroja'ah sebentar, melihat di mushaf. Dan tidak mungkin orang baca Qulullahu kemudian keliru, yang ini diajukan ayat, yang ini diundurkan. Tidak mungkin. Hafal luar biasa Qulullahu. Seperti itu beliau menghafal 200 ribu hadis. Sehingga kata Imam Ahmad, ma jawazal qantarah ahfad minhu. Tidak ada yang menyeberangi jembatan itu, jembatan yang dimaksud sungai Dajlah atau Furat, karena beliau dari Roy, sekarang Teheran, Iran, masuk ke Jazirah Arab melewati sungai ini. Yang melewati jembatan ini ke sana, ke timur sana semua, sampai Khurasan, sampai Samarkand, tidak ada yang lebih hafal dari Abu Zur'ah. Asyahid, para imam, para ulama dari hafalan yang sedemikian banyak meringkas, disaring intisarinya, karena mereka tahu hadith ini, ini sudah terwakili oleh ini, induk-induk yang terpenting dalam ilmu, dalam Islam. Sampai tertulislah, terbukukanlah kitab-kitab mereka. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Apalagi induk 9 ditambah Muwatta' Malik, Sunan Darimi, dan Musnad Ahmad. Disaring dan difilter, diambil intisari-intisarinya. Tidak heran kalau kemudian Suyuti, Nawawi, dan banyak para ulama menyebutkan salah satu pertanda hadis itu palsu, salah satu pertanda nyata sudah mulai terlihat itu palsu, ketidakadaan hadis itu di kitab-kitab para ulama ini. Atau yang semakna dengannya, gak ada. Kalaupun tidak ada lafadznya, ada yang semakna dengan itu, di Bukhari, di Nasai, di Ibnu Majah. sudah terwakili. Karena ini melewat saringan para ulama huffaz. Terwakili oleh yang ini, yang itu. Kalau sudah enggak ada hadis berbicara tentang ini, pahalanya ini. Di induk 9 kitab ini enggak ada. Belum lagi yang lain, mungkin di Muwatta, mungkin di ini. Enggak ada didapati. Hadis di mana ini? Kitab-kitab para ulama tidak ada yang meriwayatkan, yang enggak ditulis di situ. Sudah semakin tambah nyata kalau itu hadis palsu. Salah satu pertanda, salah satu indikasi kuat kalau itu hadis palsu, tidak ada di kitab-kitab para ulama atau yang semakna dengan hadis itu, enggak ada di kitab-kitab ulama. Kembali kepada hadis, وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع في من كتابه العزيز. Makna ini pun Allah sebutkan di beberapa tempat dalam Quran. Kama qala ta'ala, seperti firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti oleh kalian, diperintah ittiba umat ini, ikuti yang Rabb kalian turunkan kepada kalian, wahyu dari Quran dan Sunnah. Itu yang kalian diperintah untuk mengikutinya, untuk kalian pelajari, untuk kalian amalkan. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian ikuti yang selainnya. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit dari kalian yang mau memahaminya. Dalam Al-A'raf. Juga dalam Jathiyah, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Kemudian kami jadikan kalian, kami jadikan engkau di atas syariat, fattabi'ha, maka ikuti. Rasul diperintah oleh Allah untuk mengikuti syariat Allah, dan umat beliau masuk dalam perintah itu bersama Rasulnya. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Innahum la yughnu 'anka min Allahi syai'a, dan mereka sedikit pun tidak akan menyelamatkanmu dari Allah. Jika Allah murka, jika Allah mengadab, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Makanya pula ketika Rasul diperintah untuk berhukum, menyelesaikan perkara perselisihan di kalangan umat manusia, orang kan pasti dalam hidupnya ada gesekan, ada perselisihan, ini urusan tanah, itu urusan jual beli, ini urusan suami istri, ini urusan banyak dalam hidupnya. Perlu hakim yang menyelesaikan, dan dasar hukum untuk menyelesaikan itu harus jelas. Tasyri', apa yang dijadikan pegangan. Allah sebutkan fahkum bainahum bima araqallah wala takun lil kha'inina khosima. Berhukumlah kepada mereka dengan yang Allah tunjukkan kepadamu. Bima araqallah. Bima araqallah. Yang telah Allah tunjukkan padamu dari ayat-ayat ilmu wahyu ini. Dan itu dalil yang jelas, gamblang. Karena Allah tidak katakan bima ra'ait, hukumlah dengan yang kamu pandang sendiri, menurutmu sendiri bagaimana sudah. Tidak. Tidak dijadikan itu rujukan hukum, tetapi Arakallah, yang Allah tunjukkan padamu, bukan yang kamu anggap sendiri, bukan yang kamu pilih, bukan yang kamu tidak dijadikan itu sebagai sumber hukum. Allah tolak atau Allah bantah para malaikatnya, makhluk mulia, ketika mereka berbicara juga tanpa ilmu yang mereka ketahui. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika para malaikat itu menyampaikan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, engkau jadikan manusia ini, anak Adam, berkuasa di muka bumi sementara mereka akan merusak, akan menumpahkan darah, akan ini. Itu anggapan para malaikat, ro'yu para malaikat alaihimussalam. Itu ro'yu mereka, itu pendapat pribadi mereka. Dan antum tahu bagaimana itu dibantah oleh Allah, ditunjukkan bahwa Allah Maha Tahu dan Allah tetapkan itu dengan hikmahnya, sehingga ditampakkan oleh Allah bagaimana Allah ajarkan pada Adam ilmu yang itu tidak diajarkan kepada malaikatnya, sampai kemudian para malaikat itu sadar. Wa nadhairuha fil Qur'ani katsirah. Contoh-contoh seperti itu dalam Quran banyak sekali. Wa an Ziyad ibn Hudair qala qala li Umar. Kata Ziyad, Umar pernah berkata padaku, hal ta'rif ma yahdimul Islam? Kamu tahu dengan apa Islam ini hancur? Qultu la, aku jawab enggak tahu. Qala yahdimuhu zallatul alim. Menghancurkannya Islam kesalahan seorang alim. Wajidalul munafik bil kitab. Begitu pula ketika seorang munafik mendebat Quran ini tanpa ilmu. Jidal kusumah. Wa hukmul a'immatil mudhillin. Dan hukum dari para imam yang mudhillin, yang menyesatkan. Dia tokoh, dia panutan dalam tanda kutip, diikuti dan dielukkan oleh banyak orang, tapi na'udzubillah mudhillin. Sehingga banyak yang tertipu karenanya. Kamu bantah sulit. Kamu katakan gak benar itu. Kamu memangnya lebih pintar dari profesor ini. Gimana kamu mau jawab? Ini dokter lulusan Al-Azhar misalnya. Ini profesor. Karyanya ini sering seminar sana sini ini itu. A'imah mudhilli. Fitnah bagi banyak orang. Makanya kata Umar, banyak menyesatkan atau itu yang akan menghancurkan agama. Di satu sisi mengingatkan agar seorang alim lebih berhati-hati dalam fatwanya, dalam hukumnya, dalam bicaranya, dalam tindak tanduknya, dalam perbuatannya, semua. Karena zillatul alim zallatul alam, ketergelinciran dia seorang diri bisa berakibat goncangnya dunia. Alim fulan berkata begini, ini fatwanya, dia berbuat begini, di belakang dia ribuan mungkin bahkan jutaan orang karena memandang dia dengan pandangan ijlal, dengan penghormatan yang sangat. Atau sebaliknya akan dibuat bahan perolok-olokan, akan dijadikan hujjah ala ahlul iltizam, ahlul istiqamah. Bagi orang-orang yang istiqamah, yang iltizam, yang berusaha kembali dan mengikuti Quran wa sunnah, dibenturkan dengan ini. Fulan, imam, alim, berbuat begini, berucap begitu. Makanya dikatakan untuk lebih waspada dan hati-hati. Khata'ul alim madhkur, wa khata'ul jahil maghmur. Kalau itu kesalahan orang jahil, maghmur, larut, hilang sudah. Hatta besarnya seperti apa, enggak digubris orang, enggak dianggap. Terjadi, selesai. Enggak ada yang mempergunjingkan, enggak ada yang ngangkat, enggak ada yang mempermasalahkan. Dia jahil. Nah, tapi ketika itu seorang alim, mazkur, terus akan disebut-sebut. Enggak mungkin kif bisa seperti ini. Bagaimana ini seorang alim fulan kok bisanya begitu? Terus jadi bahan pembicaraan. Berarti mereka memang gini, enggak benar sudah. Mereka cuma begini, buktinya fulan begini, fulan begitu. Terus jadi bahan pembicaraan. Disitulah seperti kata Umar katakan, hancurnya Islam oleh orang-orang ini tadi. Ini yang Rasulullah sebutkan paling beliau takuti dari umat beliau, a'immah mudhillin. Termasuk dalam a'immah mudhillin ini ulama ahlul ilm tapi menyesatkan dengan ilmunya, tidak ada takutnya kepada Allah, hanya mementingkan dunia dan keuntungan pribadinya. Termasuk pula di dalamnya a'immatul mudhillin, para pemimpin yang berkuasa yang memimpin dengan tangan besinya, dengan diktatornya secara otoriter dan kejam, bengis, tidak ada rahmatnya kepada umatnya. A'immatul mudhillin, kedua-duanya, baik dalam bidang agama ya ulama tadi, atau itu di dunia para penguasa yang lalim dan zalim, kejam dan semisalnya. Kedua-duanya a'immatul mudhillin. Maka imam serupa dengan itu pula alim, ulama terbagi menjadi dua. Imam haq, alimul haq, dan imamus su, alimus su. kalaupun disebut alim, kalaupun disebut imam, harus dengan penyertaan stempelnya, penyertaan sifatnya. Hadza alim fulan lakinnahu alimun su, huwa imam, imamus su. Karena kedua-duanya imam, pemimpin memang, yang fil khair maupun fil syar. Cuman ini imam panutan dalam kebaikan, dalam ta'a, dalam sunnah, seperti yang Allah sebutkan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Imam, kami jadikan mereka itu imam-imam, yahduna bi amrina, membimbing, membawa umatnya dengan petunjuk kami karena kesabaran mereka, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dijadikan mereka imam. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Yang itu pun imamatus syarr juga imam. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka itu imam, tapi mengajak, menyeret umatnya kepada neraka. Lihat bila kedua-duanya imam, begitu pula alim. Makanya kalau itu alimun su, harus dengan embel-embel su, kalaupun disebut alim. Wa illa huwa jahil bi nafsihi, dhal. Alim fulan, na'am alimun su. Hada fulan, alimun su. Karena fatwa-fatwanya, ajarannya, omongannya yang rusak, sesat, menyalahi Al-Quran maupun sunnah. Hada alimun su. Yang ini membuat setiap hamba banyak doa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari kesesatan, fitnah, agar tidak menjadi a'immatul dhalal, mudhillin. Tidak dijadikan a'immah yad'una ilan nar. Tidak dijadikan pemimpin, panutan, tapi ngajak kepada neraka. Tapi yang dalam kebaikan dan yahduna bi amrina, dengan petunjuk Allah, dengan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.